Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى wa khairal huda huda Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan hadis-hadis Jawami' al-Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di mana pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, di mana kita akan memasuki hadis yang ke-25. Qala al-hadithul khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. As-salatu wal adhanu wal iqamah. As-salatu salat wal adhanu adhan wal iqamah dan al iqamah yakni al imamah. Lalu berkata al allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar wa an Malik bin Huwairith radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. وعن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه dan dari Malik bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sallu, salatlah kalian, hendaknya kalian mengerjakan salat, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Wa idza hadaratis salatu, dan apabila telah hadir, telah tiba waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya mengumandangkan adzan salah seorang kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang menjadi imam, yang memimpin imam salat adalah akbarukum, yang lebih tua usianya, yang lebih tua umurnya di antara kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini hadis yang ke-25, yaitu hadis Malik bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, menjelaskan kepada kita tiga masalah, tiga permasalahan dalam satu hadis. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tiga permasalahan, tiga permasalahan dalam satu hadis, dalam satu hadis. Permasalahan yang pertama adalah masalah as-salah, yaitu permasalat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masalah al-adhan, permasalahan adhan. Wa idha hadaratis salatu fal yu'adzin lakum ahadukum, apabila telah tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah masalah al-iqamah, yakni masalah al-imamah. Wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya yang menjadi imam adalah yang lebih tua usianya, yang lebih tua usianya di antara kalian. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiga permasalahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini adalah masalah as-salah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian. Kata-kata sallu, kata-kata sallu ini menunjukkan perintah, menunjukkan perintah. Sallu, salatlah kalian, hendaknya kalian mengerjakan salat. Kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan asal hukum perintah adalah wajib. Asal hukum perintah adalah wajib, sehingga wajib bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi umat Rasulullah alaihi salatu wasallam, untuk mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah, seperti yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, sallu kama ra'aitumuni usalli, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ini itu diarahkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana ketika itu Malik bin Huwairith dan beberapa sahabat yang lainnya, mereka tinggal di dekat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beberapa lama. Disebutkan bahwa Malik bin Huwairith dan beberapa sahabat yang lainnya, mereka tinggal di dekat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama 20 malam. Selama 20 malam mereka tinggal di dekat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana mereka menuntut ilmu bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mempelajari tentang permasalahan-permasalahan agama, termasuk permasalahan salat. Setelah mereka mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan salat seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perlu diketahui, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya ini adalah merupakan perintah kepada umat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, annal amra lis sahabah huwal amru li ummatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa perintah kepada para sahabat adalah merupakan perintah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Apabila tidak ada dalil, maka asal hukum perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya adalah merupakan perintah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa masalah as-salah, permasalahan salat, adalah merupakan perkara tauqifiyah. Masalah as-salah, permasalahan salat, adalah merupakan perkara tauqifiyah, di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu amalan ibadah apa saja, apakah ibadah as-salah ataukah ibadah puasa ataukah ibadah haji ataukah ibadah yang lainnya. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan suatu amalan ibadah kecuali apabila dia mengetahui dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ada dalilnya, silakan dia mengerjakan. Namun apabila tidak ada dalilnya, maka jangan dia mengerjakannya. Dalam riwayat al-Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah apa saja yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun ay mardudun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun manusia mereka menganggapnya itu adalah suatu hal yang baik, meskipun niat dan tujuan mereka baik. Selama tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata al-imamu Malik rahimahullah, Malik bin Anas, imamu Darul Hijrah, beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Kata al-imamu Malik rahimahullah, barang siapa yang membuat suatu ajaran baru di dalam Islam yang dia melihat itu adalah suatu hal yang baik, naam, dia melihat, dia menganggap itu adalah suatu hal yang baik, niat dan tujuannya adalah baik, faqad za'ama anna muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menganggap bahwa Muhammad telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min muridin lil khair lai yusibah, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, niat dan tujuannya baik, namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana cara beliau mengerjakan salat. Kita tidak melihat Nabi alaihi salatu wassalam, disebabkan karena berbedanya zaman, berbedanya generasi, berbedanya masa. Akan tetapi kita mendapatkan berita tersebut melalui para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, demikian pula generasi setelahnya, zaman setelahnya, dari kalangan para tabi'in wa atba'u tabi'in dan seterusnya, sampai kemudian mereka menulis kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti kitab Sahih al-Imam al-Bukhari, Sahih al-Imam Muslim, seperti kitab Al-Kutubus Sittah dan yang lainnya, dari kitab-kitab yang mengumpulkan, yang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama bahwa kitab terbaik, kitab yang paling baik di dalam menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kitab yang dikarang, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim. Naam, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari awal hingga akhir. Ini kitab terbaik, kitab yang paling baik yang disebutkan oleh para ulama di dalam membahas dan menjelaskan tentang tata cara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau memerintahkan kepada umatnya. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, agar mereka mencontoh beliau, meniru beliau dalam menjalankan ibadah. Ibadah apa saja? Apakah ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar mereka menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai teladan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misalkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau mencontohkan, mempraktikkan secara langsung kepada para sahabatnya tentang tata cara manasik haji. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum, lita'khudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku," kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "tata cara manasik haji kalian." Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, naam, kepada umatnya agar hendaknya mereka mencontoh beliau, meniru beliau dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara syarat diterimanya amalan ibadah seorang hamba adalah apabila amalan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, salat, permasalahan salat ini adalah merupakan perkara terbesar. Masalah as-salah adalah merupakan perkara terbesar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya melalui ucapan dan perbuatan beliau. Sampai-sampai disebutkan dalam Sahih al-Imam al-Bukhari, demikian pula Sahih al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah salat di atas mimbar. Beliau pernah salat di atas mimbar, di mana mimbar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tiga tingkat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di atas mimbar, yaqumu alai wa yarka. Nabi berdiri di atas mimbar, ruku di atas mimbar. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai mengerjakan salat, maka beliau menghadap kepada para sahabat. sambil beliau mengatakan innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya aku melakukan ini, yaitu salat di atas mimbar, beliau berdiri di atas mimbar, ruku di atas mimbar, sesungguhnya aku sengaja melakukan ini tujuannya adalah lita'tammu bi, agar kalian menjadi makmum di belakangku, agar kalian mengikutiku, wa lita'allamu salati, dan agar kalian mempelajari tata cara salatku, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau telah menyampaikan kabar gembira kepada umatnya. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan berita gembira kepada umatnya bahwa siapa saja yang melaksanakan salat, yang mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, maka Allah Jalla wa'ala telah memberikan jaminan kepadanya. Apa jaminannya? Yakni jaminan berupa al-jannah, berupa syurga Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang sangat besar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang yang mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana Allah Jalla wa'ala telah memberikan jaminan kepadanya berupa al-jannah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lahu wa ay yadkhulahu jannah wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla, salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahsana wudu'ahunnya, barang siapa yang membaguskan wudu'nya, barang siapa yang membaguskan wudu'nya. Wa sallahunna liwaktihinna, dan dia mengerjakan salat pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna, lalu kemudian dia menyempurnakan ruku'nya, sujudnya, khusyuknya. Apa jaminannya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kana lahu ala Allahi ahdun ayyaghfiralah wa ayyadkhulahul jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada dirinya untuk mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam al-jannah. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak melakukan hal itu, tidak sholat 5 waktu, tidak membaguskan wudhunya, tidak sholat pada waktunya, tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya, khusyuknya, maka dia tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dia tidak akan mendapatkan jaminan berupa al-jannah. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah ampuni dia. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pula, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad rahimahullah dari Abu Umamah Sudai bin Ijlan al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, di mana Abu Umamah beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada', aku telah mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah pada hajjatul wada', pada haji perpisahan. Di antara pesan, di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian mengerjakan salat 5 waktu, dan berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat harta kalian dan taatilah penguasa kalian. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, apabila kalian melakukan itu semua, salat lima waktu, bertakwa kepada Allah, salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mentaati para penguasa, apabila kalian melakukan itu semua, jaminannya kata Nabi alaihissalatu wassalam, tadkhulu jannata rabbikum, kalian pasti akan masuk ke dalam syurga Rabb kalian, yaitu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ada seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, apabila aku mengamalkannya, aku akan masuk ke dalam jannah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadan. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa tuqima as-salah, dan engkau mengerjakan salat. Mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Faqala, kemudian A'rabi tersebut mengatakan, walladhi nafsi biyadih la azidu ala hadha wala ankus, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh aku tidak akan menambah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan aku tidak akan mengurang-uranginya. Falamma walla, maka ketika A'rabi tersebut hendak kembali, hendak pergi, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang senang untuk melihat seseorang dari kalangan penghuni syurga, hendaknya dia melihat orang ini. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seorang yang mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah, seperti yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Allah jalla wa ala akan memberikan jaminan kepadanya berupa al-jannah. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, keutamaan seorang yang mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni berupa al-jannah, dia akan mendapatkan jaminan berupa al-jannah, itu tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ibtigha mardhatillah, yaitu mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengerjakan salat, maka dia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ikhlas. Naam, dia mengerjakan salat karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba' mardhatillah, mengikuti ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bahwa salat yang dia kerjakan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, mengerjakan salat seperti yang diajarkan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim laki-laki yang telah mencapai usia balig, yang tidak memiliki uzur, untuk mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Yaitu beliau mengerjakan salat secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Naam. Dan asal hukum perintah adalah wajib. Asal hukum perintah adalah wajib. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku, kata beliau rahimahullah, ay sallu ma'a jama'atil muslimin fi masajidihim, yakni maksudnya hendaknya kalian mengerjakan salat secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin, fi masajidihim, di masjid-masjid mereka. Oleh karena itu di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila ada seseorang dia tertinggal dari salatul jamaah, dia tidak menghadiri salatul jamaah, maka dia adalah seorang munafik. Dia adalah seorang munafik yang benar-benar kemunafikannya. Ini di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang merupakan zaman qudwah, zaman uswah, zaman tauladan, zaman panutan terhadap zaman-zaman yang setelahnya. Naam, apabila ada seseorang dia tertinggal dari salatul jamaah, maka dia adalah seorang munafik. Dia adalah seorang munafik. Disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha qadan musliman falyuhafidh ala ha'ula'is salawat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah di keesokan harinya, yaitu pada hari kiamat, falyuhafidh ala ha'ula'is salawat, maka hendaknya dia senantiasa menjaga dan memelihara salat-salatnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan sungguh kami telah melihat di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah ada seseorang yang dia tertinggal dari salatul jamaah, dia tidak mengerjakan salatul jamaah, illa munafiqun ma'lumun nifaq, melainkan dia adalah seorang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah memberikan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang mereka meninggalkan salat, menelantarkan salat, menyia-nyiakan salat, mengerjakan salat tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, binasalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari salat-salat mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang lalai dari salatnya. Ditafsirkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil ladina hum an salatihim sahun. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang yang mereka lalai dari salat-salat mereka. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, humul ladina yuakhiruna as-salah an waqtiha. Mereka itulah orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Naam, mengerjakan salat tidak pada waktunya. Maka mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka as-saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dahulu ketika di dunia tidak pernah mengerjakan as-salah. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang mereka tidak menjaga dan memelihara salatnya, mereka tidak mengerjakan salat seperti salatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka mereka akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah bersama dengan a'immat al-kuffar, akan dibangkitkan bersama dengan pemimpin-pemimpin kekufuran, waliyadzubillah. Dalam riwayat al-imamu Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalah kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang senantiasa menjaga dan memelihara salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga dan memelihara salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan burhan, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dibangkitkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, demikian pula Ubay ibn Khalaf. Maka ini ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi siapa saja yang meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan dibangkitkan bersama dengan a'immatu al-kuffar, pemimpin-pemimpin kekufuran, waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyata was-salamah. Baik, kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, beliau mengatakan, "Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah tiba waktu salat, maka hendaknya mengumandangkan adzan salah seorang dari kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Dan sekali lagi, asal hukum perintah adalah wajib. Asal hukum perintah adalah wajib. Oleh karena itu, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sebelum melaksanakan salat lima waktu wajib hukumnya untuk mengumandangkan adzan. Wajib hukumnya untuk mengumandangkan adzan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya. Fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Namun yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wajib kifai, yakni fardu kifayah. Apabila sebahagian telah mengumandangkan adzan, maka gugur kewajiban sebahagian yang lainnya. Dan tidak diperintahkan bagi setiap orang yang hendak mengerjakan salat untuk mengumandangkan adzan. Naam, tidak diperintahkan, karena hukum mengumandangkan adzan adalah fardu kifayah. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa adzan ini hukumnya fardu kifayah. Dan bukan yang dimaksud dengan fardu kifayah bahwa adzan merupakan syarat sahnya salat. Tidak demikian, karena adzan adalah merupakan amrun mustaqil, perkara tersendiri. Dalam artian, apabila seseorang mengerjakan salat tanpa adzan, maka hukum salatnya sah, namun dia telah berdosa karena telah meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adzan bukanlah syarat sahnya salat. Taib, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang menjadi imam adalah akbarukum, yang lebih tua usianya di antara kalian. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapakah yang berhak untuk memimpin imam salat. Siapakah yang berhak untuk memimpin imam salat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan aw islaman, fa in kanu fil hijrati aw fil islami sawa fa akbarukum sinnan aw silman. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ummul qauma akra'uhum li kitabillah, hendaknya yang menjadi imam, hendaknya yang menjadi imam pada suatu kaum adalah akra'uhum li kitabillah. Yang dimaksud dengan akra'uhum li kitabillah adalah aktsaruhum qur'anan wa hifdhan wa ahsanuhum tilawatan wa qira'atan. Yang dimaksud dengan akra'uhum li kitabillah adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Maka hendaknya yang menjadi imam, hendaknya yang memimpin imam salat pada suatu kaum adalah akra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling pandai, yang paling baik di dalam membaca Al-Qur'anu Al-Karim. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan." Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa in kanu fil qira'ati sawa." Dan apabila dalam hal bacaan Al-Qur'an, dalam hal hafalan itu sama, sama-sama banyak hafalannya, sama-sama bagus bacaannya, fa'a'lamuhum bisunnah, maka yang lebih mengerti tentang sunnah, yang lebih berilmu tentang sunnah. Fa'inkanu fi sunnati sawa, namun apabila dalam hal sunnah sama, sama-sama mengerti tentang sunnah, sama-sama berilmu tentang sunnah, fa'akdamuhum hijratan au islaman, maka yang lebih pertama kali hijrah, yang lebih pertama kali masuk ke dalam Islam. Fa in kanu fil hijrati aw fil islami sawa, namun apabila dalam hal hijrah, dalam hal Islam sama, fa akbarukum sinnan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka hendaknya yang didahulukan yang lebih tua usianya. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam memilih imam salat, di dalam memilih imam salat, hendaknya mendahulukan yang lebih tua usianya, yang lebih tua usianya. Namun apabila di sana ada yang lebih muda usianya dan dia lebih banyak hafalannya dan lebih pandai, lebih baik di dalam membaca Al-Qur'anul Karim dibandingkan yang lebih tua usianya, maka didahulukan, didahulukan yang lebih muda usianya. Kata Amr bin Salamah radiyallahu ta'ala anhu, fanadaru falam yakun ahadun akthara Qur'anan minni. Maka mereka, para sahabat, melihat, para sahabat mereka melihat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripadaku, yakni daripada Amr bin Salamah. Faqaddamuni baina aidihim, maka mereka pun mendahulukanku, mendahulukanku, yakni memerintahkan beliau Amr bin Salamah untuk menjadi imam, memimpin imam salat. Wa ana ibnu sittin au sab'i sinin, kata Amr bin Salamah, pada waktu itu aku berusia 6 atau 7 tahun. Taib Allahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat dan tambahan faedah kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.